طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan subuh yang dicurahi oleh hujan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih kitab Al-Zikru wa-Dua wa-Taubati wal-Istighfar. Kitab Zikir, Doa, Taubat dan Istighfar, bab yang ke-17. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma ighfir li shaykhina wa lil mu'allif wa lis sami'ina wal hadirin ajma'in. Qala al mu'allif rahimahullah, bab ma yaqulu 'inda an nawm wa akhdh al madja'. Hadha kalam al nawawi tara. Taqul yaqul al nawawi al imam an-nawawi. Qala al imam an-nawawi rahimahullah, bab ma yaqulu 'inda an nawm wa akhdh al madja'. Ya. Ini bab yang ke-17. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, bab ma yaqulu 'inda an-nawmi wa akhdhil madja'i. Bab apa yang dibaca ketika atau hendak tidur atau ketika sudah berbaring di tempat tidur. Al-madja', tempat tidur atau tempat berbaring. Maksudnya doa ini atau ucapan-ucapan doa yang dibaca ketika sudah membaringkan diri sebelum tidur, ya. Indal madja'i, ketika sudah berada di tempat berbaring, itu tempat tidur, dan sebelum tidur. Baik, al-hadith sebelumnya, bab kita ini menunjukkan salah satu dari bahagian keindahan agama kita dan juga begitu sempurnanya tuntunan dan pedoman yang diturunkan oleh Allah sebagai panduan bagi seorang mukmin, seorang muslim dalam kehidupannya. Dia selalu dikaitkan dengan Allah, selalu ditautkan dengan pencipta alam semesta, selalu ditanamkan kepadanya bahwa dia manusia yang lemah, hamba yang tidak berdaya. Dia selalu membutuhkan pertolongan, perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu membutuhkan apapun yang dia butuhkan dari Allah Jalla wa Ala. Maka di antara keindahan agama kita, sebelum tidur kita dituntun untuk beribadah terlebih dahulu, yaitu membaca doa-doa yang isinya adalah menyerahkan diri kepada Allah yang maha hidup, yang tidak tidur dan tidak mengantuk, dan menyerahkan diri kepada Allah di mana kita dalam keadaan tidur tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya kita serahkan kepada Allah Jalla wa Ala. Hadis yang pertama nomor 6833. Fadhal. Qala al-Imam Muslim, haddathana Uthman ibn Abi Shaybah wa Ishaq ibn Ibrahim wa lafdhu li Uthman. Qala Ishaq akhbarana wa qala Uthman haddathana Jarir an Mansur an Sa'd ibn Abi Ubaidah قال حدثني البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا الترضي على الصحابة عن الصحابة، وهذا معمول عند أهل الحديث، وإن لم يكتب كلمة التراضي، التردي إن لم غير مكتوب فتردي مشروع. طيب أحسن الله إليكم. حدثني يقول سعد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة حدثني البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. Hadis yang pertama tentang bab doa-doa sebelum tidur adalah hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala an. Hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengabarkan bahwa Rasulullah sallam berkata atau mengajarkan kepadanya ajaran atau arahan untuk diamalkannya sebelum tidur. Kata Nabi kepada beliau, Al-Bara' ibn Azib, "Idza akhadhta madja'aka." Nah, ini tuntunan sebelum tidur ya. Adab sebelum tidur yang dicakup oleh hadis ini yang mungkin satu persatu nanti akan kita garis bawahi. Kata Nabi SAW, "Idza akhadhta madja'aka," apabila engkau mengambil tempat tidurmu, maksudnya hendak memulai tidur atau sudah berada atau sudah hendak menuju tempat tidur, yang pertama kali yang dituntun oleh Nabi adalah fatawadda wudu'aka lis-shalah. Ini adab yang pertama, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk salat. Ya, berwuduklah seperti wudukmu untuk salat, berarti wuduknya wuduk sempurna, wuduk seakan-akan kita hendak salat. Ya, ini adab yang pertama, yaitu berwuduk bukan untuk salat tetapi untuk tidur. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan bahwa berwuduk ini bukan untuk salat, tetapi tuntunan wuduknya persis dengan wuduk untuk salat. Bukan hanya sekedar membasuh muka, kemudian tangan dan kaki, tidak. Tetapi semua organ wuduk harus dilakukan seperti ketika kita wuduk untuk salat. Itu adab yang pertama. Fatawadda wudu'aka lis-salah. Kemudian adab yang kedua, thumma taji' ala syiqqikal ayman. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Begini ya. Miring ke sebelah kanan. Menjadikan bagian kanan kita itu yang menyentuh lantai, bagian badan kita yang sebelah kanan. Miring ke sebelah kanan. Tsumma taji' dan kemudian berbaringlah ala syiqqika, di atas bahagian badanmu yang sebelah kanan. Jadi bagian sebelah kanan itu yang di bawah, yang sebelah kiri di atas. Miring. Ya. Itu adab sebelum ketika hendak tidur. Kalau sudah tidur tidak ada lagi adab. Ya. Karena sedang tidur itu tidak ada beban, tidak ada taklif. Makanya Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalath. Catatan pena pahala ataupun dosa itu diangkat, tidak berfungsi, tidak beraksi dari tiga keadaan. Ya. Salah satunya adalah dari anin naimi hatta yastayqidha, terhadap orang yang sedang tidur sampai bangun. Jadi yang sekarang ini adab-adab adalah adab sebelum tidur. Kalau sudah tidur mau miring, mau telungkup, kita kan tidak tahu lagi. Mau telentang, ya, sekarang kan sebelum tidur. Adabnya baring miring ke sebelah kanan. Kemudian adab yang ketiga dalam hadis Al-Bara ibn Azib bin radhiyallahu anhu ini adalah summa qul, kemudian bacalah atau ucapkanlah. Ini zikirnya, ini doanya. Ada beberapa kalimat, dan ini salah satu, ya bukan satu-satunya zikir sebelum tidur. Dan sebenarnya kalau kita gabungkan semua, ini sangatlah sempurna dan sangat indah, karena satu doa dengan doa yang lain memiliki makna-makna tersendiri. Ya, apalagi yang sekarang ini. Bila sudah terbiasa membacanya, maka tidak ada lagi ada halangan, tidak akan ada lagi halangan dan kesulitan untuk mewiridkan atau merutinkannya. Kata Nabi, "Qul, bacalah Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika." Ini kalimat yang pertama. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Ya. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, sesungguhnya saya menyerahkan wajah saya kepadamu. Ya. Di dalam sebagian riwayat doa ini, nafsi, aslamtu nafsi ilaika. Ya, kata ganti dari wajhi adalah nafsi. Ya. Tidak mengapa menggunakan salah satu dari keduanya. Ya Allah, saya telah menyerahkan jiwa dan di sini wajah saya kepadamu. Maksudnya diri kita, jiwa kita kepada Allah. Kalimat yang kedua, wa fawwadtu amri ilaika. Fawwada sama, menyerahkan. Ya, menyerahkan. Kalau aslamt itu mengislamkan, berserah diri. Makanya di antara makna Islam adalah berserah diri. Ya, al-istislamu, makna Islam itu al-istislamu, menyerahkan diri. Kalau fawwada yufawwidu juga menyerahkan. Ya. Ini penggunaan beberapa kata yang memang secara umum maknanya sama, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan yang tipis. Ya, antara Islam dengan tafwid. Tetapi maknanya kalau kita lihat diterjemahannya apa? Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku serahkan. Ya, berserah diri dengan aku serahkan. Hampir sama, tetapi tentu akan ada perbedaan yang spesifik antara kalimat Islam dengan tafwid. Tetapi tetap saja tujuannya adalah kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya. Wa fawwadtu amri ilaika, dan saya serahkan urusan saya kepadamu. Urusan apa? Urusan semua. Urusan menjaga saya, urusan melindungi, urusan nanti menghidupkan kembali, pokoknya tidak ada yang kita simpan atau kita pegang masih urusan kita, tidak. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Wa fawwadtu amri ilaika. Kemudian kalimat yang ketiga dalam zikir ini adalah wa alja'tu dhahri ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. Alja'a yulji'u, menyandarkan. Ya, di sini artinya berlindung. Ya, iltija' memang artinya berlindung. Di antara makna al-isti'adzah, a'udzu adalah al-taji'u. A'udzu adalah al-taji'u wa a'tasimu dalam bahasa Arab. Ya. A'udzu billah artinya a'tasimu billah atau al-taji'u ilaih. Yaitu berlindung, ya. Berarti di sini wa alja'tu dhahri ilaika, dan saya memperlindungkan dhahri, punggung saya kepadamu. Ya. Dhahri, punggung, dhahr di sini, dan aku berlindung diungkapkan dengan makna umumnya. Walja'tu dhahri, dan saya serahkan perlindungan punggung saya kepadamu, itu makna letterleg-nya. Dan makna umumnya seperti yang ada di terjemahan, aku berlindung kepadamu. Ya. Kemudian sudah berapa kalimat? 3. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Kemudian kalimat yang keempat, raghbatan wa rahbatan ilaika. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Inilah salah satu dari rukun ibadah. Bukan salah satu, dua dari tiga rukun ibadah yang terkandung di dalam ungkapan doa ini, yaitu penuh harap dan cemas. Raghbah harap, rahbah cemas. Ya. Raghbatan dalam keadaan berharap, warahbatan dalam keadaan cemas, khawatir kepadamu. Harap dan cemas ini dua dari tiga rukun beribadah kepada Allah. Apapun bentuknya ibadah, kedua-dua ini mengiringinya. Yaitu ketika kita sekarang ini misalnya duduk di pengajian, maka bila dihadiri, disertai oleh rasa ini, rasa berharap agar diterima ibadah ini oleh Allah, rasa khawatir bila-bila ditolak oleh Allah. Jadi itu yang berkumpul di jiwa kita. Penuh harap dan cemas. Harap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cemas bila mana Allah menolaknya. Di sini kalau dalam permintaan ini sama. Kita kan di awalnya kan semuanya menyerahkan, berserah diri, menyerahkan urusan, menjadikan Allah tempat berlindung. Nah, kemudian dalam keadaan apa? Dalam keadaan harap dan cemas kepadamu ya Allah. Semua yang tadi saya utarakan itu saya panjatkan, saya angkat kepadamu dalam keadaan penuh harap dan cemas. Ya, penuh harap dan cemas. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Ini kalimat yang keempat. Kemudian yang kelima, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ini yang kelima, pengakuan ya. Pengakuan tentang satu-satunya Allah tempat berlindung, tempat meminta penjagaan, tidak ada yang lain. Kemudian semua yang dikhawatirkan itu ketika kita tidur menimpa, itu kan takdir Allah, ketetapan Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan. Maka di sini ungkapan pengakuan tentang kelemahan kita, keterbatasan kemampuan kita, ketidakberdayaan kita, dan kita memohon perlindungan hanya dari Allah terhadap atau dari apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ya. La malja'a, tidak ada tempat berlindung. Yang kata-kata alja'tu tadi, malja'a tempat berlindung. Tidak ada tempat berlindung. Wala manja, tidak ada tempat keselamatan. Manja, ya. Naja, yanju, najatan. Manja, tempat selamat. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat, tempat untuk mencari selamat. Mingka, darimu. Maksudnya darimu ini adalah takdir, dari takdir yang ditetapkan oleh Allah. Karena semua yang terjadi, baik yang buruk bagi kita maupun yang menyenangkan kita, itu semuanya kan dari Allah. Allah yang menetapkan. Jadi mingka di sini, darimu, Ya, illa ilaika, melainkan hanya kembali kepadamu. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat dari apapun yang engkau takdirkan berupa keburukan bagi kami, bagi saya, kecuali kepadamu. Ya. Meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari keburukan yang ditakdirkan oleh Allah terhadap kita. Ya. Itu kalimat yang kelima. Kalimat yang keenam, amantu bikitabikal ladzi anzal. Ini tawassul. Ini tawassul. Tawassul dengan iman. Doa yang diiringi dengan tawassul. Salah satu dari bentuk tawassul adalah bertawassul dengan amal. Dan sini amalannya adalah beriman. Amantu bikitabikal ladzi anzalta. Saya telah beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Ya, beriman dengan kitab di sini maksudnya yang pertama mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah, baik yang Allah beritahukan nama-namanya kepada siapa diturunkan maupun yang tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita nama-namanya. Sekian banyak kitab yang Allah tidak beritahukan kepada kita nama kitabnya. Bahkan setiap rasul diberi oleh Allah kitab, diutus membawa kitab. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Surah Al-Hadid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami membawa keterangan-keterangan dan kami turunkan bersama mereka kitab. Jadi semua rasul membawa kitab. Dan Allah hanya beritahukan kepada kita beberapa kitab saja. Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Ya. Allah berfirman tentang Taurat di dalam surah Al-Ma'idah beberapa kali bahwa Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian Allah juga menceritakan di redaksi yang sama di surah Al-Ma'idah tentang Injil. Bahkan Allah mengatakan wa atainahul Injil. Allah ceritakan untuk dua kitab ini fihi hudan wa nur. Di dalam kitab ini ada petunjuk dan ada cahaya. Karena dia kitabullah. Seorang mukmin yang tidak mengimani kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, runtuh keimanannya. Karena dia wajib mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Ini makna yang pertama dari amantu bikitabikal ladzi anzalta. Kemudian makna yang kedua, mengimani Al-Quran secara khusus yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian yang lain-lainnya dari penjelasan tentang kesempurnaan Al-Quran. Wa muhaiminan alaih, dan Al-Quran dijadikan penguasa terhadap kitab-kitab yang lain. Karena sudah ketika Al-Quran turun, maka yang lainnya dalam keyakinan kita sebagai seorang Muslim itu tidak berlaku. Al-Quran yang menghapus semuanya karena dia nasikh, penghapus. Sebagaimana Injil menghapus Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Ya. Kemudian itu dua makna, amantu bikitabikal ladzi anzalta. Saya beriman kepada kitab-kitab yang engkau turun, kepada kitabmu yang engkau turunkan, dengan dua makna tadi, semua kitab, karena rukun iman beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada kitab-kitab Allah adalah kewajiban kita. Kemudian makna yang kedua adalah secara spesifik, yaitu mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kalimat yang ketujuh dari doa ini, ini untuk memudahkan, sekedar untuk memudahkan menghafalnya saja. Ya. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan saya beriman dengan nabi yang engkau utus. Bi nabiyyika, dengan nabimu alladhi yang arsalta yang telah engkau utus. Garis bawahi nabiyyika dengan arsalta. Karena arsalta itu huruf-hurufnya lebih mengarah kepada kata nabi atau kepada kata rasul. Arsalta. Ra, sin, lam. Ada huruf ba di situ? Nabi, ada huruf ba? Ada huruf nun? Tidak. Ada huruf ya? Tidak. Jadi kata-kata nabi, kata-kata arsalta ini lebih mengarah kepada rasul. Ini yang harus kita catat baik-baik sebelum kita lanjutkan cerita dari hadis ini. Kita sudah belajar dari hadis ini beberapa adab tidur. Yang pertama berwudu seperti kita hendak sholat. Kemudian ketika berbaring, kita berbaring miring ke sebelah kanan. Kemudian membaca zikir yang diantara zikirnya adalah yang sekarang kita dapatkan di dalam riwayat Al-Bara ibn Azib ini. Saya ulangi kembali, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. 7 kalimat. Orang kalau menghafal rumus-rumus kimia, itu berapa rumusnya dia apa? Banyak sekali rumusnya. Ya. Rumus-rumus matematika banyak sekali. Lirik-lirik lagu India, lagu Eropa, lagu apapun juga banyak dihafal. Ini hanya 7 kalimat. 7 kalimat. Ya. 7 kalimat. Makanya saya buatkan per kalimat agar kita, oh enggak terlalu banyak ternyata. Saya 10 kalimat bisa hafal. Ya. 15 kalimat bisa hafal. Ini hanya 7 kalimat. Ya. Kemudian bila sudah dirutinkan, mungkin saja awal-awalnya kita membuat tulisan, membawa tulisan, membawa buku, tetapi kalau sudah rutin dia spontan, apalagi keimanan, keyakinan kita bahwa kita membutuhkan perlindungan, maka doa itu spontan saja tiba. Ya. Apalagi dengan urutan-urutannya, dengan doa-doa yang nanti akan kita dapatkan di riwayat-riwayat berikutnya. Setelah selesai dari memberikan tuntunan doa sebelum tidur tadi, Nabi mengatakan kepada Al-Bara, waj'alhunna min akhiri kalamika. Jadikan yang sekarang doa. Kalau kita nanti membaca doa-doa yang lain, maka jadikanlah ini sebagai akhir doa kita. Makanya ayat kursinya mungkin di awal-awal, dua ayat akhir surat Baqarah mungkin di tengah-tengah, atau bismika Allahumma amutu wa ahya, kemudian seterusnya, kemudian ayat kursi, kemudian dua ayat di akhir surah Al-Baqarah, kemudian ini yang paling terakhir. Karena memang ini yang sangat ditekankan oleh Nabi, jadikan doa ini yang paling terakhir ucapanmu sebelum tidur. Maksudnya ucapan doa. Walaupun ucapan yang lain nanti akan ada, seperti misalnya tolong matikan lampu, tolong ambilkan air. Kata-kata biasa manusia tidak ada masalah, tapi dalam doa jadikanlah ini doa yang bagian terakhir dibaca sebelum tidur. Itu kata Nabi. Berarti ini termasuk adab ya. Adab yang keempat yaitu menjadikan zikir ini sebagai yang terakhir, urutannya. Kemudian ini keutamaannya. Fa in mutta min lailatika, jika engkau meninggal dunia di malam itu, di malam kamu itu, maksudnya di malam kamu membaca doa ini, mutta wa anta 'alal fitrah. Engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bersih dari dosa. Ya. Fitrah itu Islam sebenarnya. Islam yang bersih. Ya. Wa in mutta min lailatika mutta 'alal fitrah. Selesai tuntunan Nabi, kemudian Al-Bara ibn Azib yang mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga ini mengatakan qal, dan ini yang perlu kita contoh, faradat hafaztuhunna li astadhkiruhunna. Jadi salah satu cara untuk menghafal apa? Pasajalan de diulang. Ya. Kan yo pasajalan de diulang. Jalan itu menjadi apa? Yang semak-semaknya itu sudah mulai terang dan tidak lagi ada yang menghalangi karena orang berjalan tanpa disiangi. Dan ini pengalaman kita dahulu di kampung itu, kalau ke ladang padang rumput yang awalnya hijau, kalau di situ jalan terus, rumput yang kita tumpuk itu yang berulang-ulang jadi seakan-akan jalan tanpa disiangi, tanpa dipotong rumputnya. Nah, begitu pula hafalan. Dan ini sudah tuntunan bagi siapapun yang menghafal. Al-Bara ibn Azib mengajarkan dengan mengatakan faradattuhunna, maka saya mengulang-ulangnya. Dari sekarang kita ambil kuncinya ini. Saya mengulang-ulangnya li astadhkirahunna, agar saya bisa mengingatnya, menghafalnya. Makanya salah satu cara menghafal Al-Quran dalam metode Imam Masjid Nabawi yang sekarang kepala bahagian pengurusan menghafal Al-Quran di Masjid Nabawi, Abdul Muhsin Al-Qasim. Dia imam dan dia juga hakim di mahkamah. Saya pernah juga menerjemahkan di kantornya. Dia mengatakan untuk menghafal Al-Quran ini mengulanginya minimal untuk satu ayat itu, satu potongan itu 20 kali. Ulang-ulang 20 kali. Ditepatkan dulu bacaan ayatnya. Misalnya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sudah tepat bacaannya, kemudian ulang 20 kali. Setelah 20 kali, masuk ke ayat berikutnya. Baca 20 kali. Setelah 20 kali dan sudah terasa lancar, kemudian diulang 2 ayat tadi 20 kali pula. Nah, ini yang akan susah nanti hilangnya. Mengulang-ulang, ini yang pedoman untuk menghafal. Kalau hanya 1-2 kali berat menghafalnya, tidak hafal-hafal juga. Nah, ini belum cara lagi. Kalau baru 3 kali, tapi kalau sudah 100 kali ternyata berat, lanjutkan terus. Sudah bisa 100 kali, kenapa tidak bisa dilanjutkan? Ya. Dan setiap kali dibaca berpahala. Ya. Jadi itu kunci menghafal yang diajarkan oleh Al-Bara' ibn Azib. Jadi para sahabat itu menghafal. Menghafal apa-apa yang dibaca, yang diajarkan oleh Nabi. Ini satu pelajaran yang mungkin bisa kita petik, yaitu mereka menghafal lafaz yang diajarkan oleh Nabi dan mereka tidak ada keinginan untuk menambah-nambah. Tidak ada keinginan untuk menambah-nambah. Kalau seandainya bebas untuk menambah, maka mereka lah orang yang paling pantas untuk menambah-nambah. Kenapa? Karena mereka orang Arab, bisa menggunakan kata-kata. Oh, saya hafal dengan maknanya saja, nanti saya gunakan kata-kata saya. Tidak. Mereka Al-Bara bin Azib, saya menghafal, mengulang-ulang apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Bahkan lanjutan dari cerita Al-Bara, fakultu, maka saya berkata kepada Nabi, karena mungkin agak merasa asing ya ungkapan yang kita garis bawahi tadi, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, bagi dia dalam bahasa Arab kurang tepat atau terasa asing, maka dia menggunakan kata-kata yang sangat pantas untuk digabung, disandingkan. Dia mengatakan amantu bi rasulika alladhi arsalta. Itu yang tadi kita inginkan. Ya, karena kata rasul itu yang paling relevan, yang paling layak sesuai dengan kata-kata arsalta. Ya. Bukan nabiyika, tetapi rasulika alladhi arsalta, dengan rasul yang telah engkau utus. Kan itu? Nah, Al-Bara bin Azib merasa ini kayaknya bisa diletakkan, diganti kata nabi dengan kata rasul. Ya. Dia tanya kepada Nabi, "Saya katakan begini, bagaimana Rasulullah?" Ya, ketika dia mengulang-ulang dan saat mengulangi wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, lidahnya mungkin merasa kurang nyaman. mungkin lebih nyaman dengan wa bi rasulika alladhi arsalta, maka dia perdengarkan kepada Nabi dan Nabi mengatakan qal qul amantu bi nabiyyika alladhi arsalta. Nabi tetap kekeh dengan kata-kata Nabi dan tidak mau dirubah. Jangan dirubah, walaupun memang dalam segi bahasa Arabnya yang lebih tepat rasulika alladhi arsalta, tetapi ini lafaz ta'abbud, lafaz ibadah yang dituntun oleh Nabi, dan orang Arab ketika itu tidak punya hak untuk merubah-rubahnya, apalagi yang bukan orang Arab. Yang sekarang terpatah-patah bahasa Arabnya, dengan beraninya merubah-rubah apa yang sudah diajarkan Nabi lafaznya. Padahal mereka hanya satu dua kata mufrodat atau kata-kata kosakata bahasa Arab yang dia punya, nah sudah berani merubah-rubahnya. Sementara Al-Bara bin Azib khawatir sehingga dia tanyakan kepada Nabi, boleh tidak saya mengatakan wabi rasulika alladhi arsalta? Kata Nabi, tidak, wabi nabiyika alladhi arsalta. Nah, ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari cerita ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tinggal kita mengulang-ulang. Ya, kita tinggal kita mengulang-ulang. Yang pertama adabnya berwudu, kemudian tidur baring dengan miring ke sebelah kanan, kemudian baca doa ini. Salah satu dari doanya, dan ini yang bacaan terakhir dari doa tidur. Baik. Hadis yang kedua 6834. Fadhil. أحسن الله إليكم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال سمعته صينا عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن منصورا أتم حديثا، وزاد في حديثه صين وإن أصبح أصاب خيرا. Hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur yang lain, yang dengan jalur yang lain sebentar. Ya. Di sini ada tambahan. Ya. Ada tambahan dari Hussein, ya, tambahan dari Hussein adalah kalau tadi kan fa in mutta min lailatika mutta 'alal fitrah, jika kamu meninggal di malam kamu membaca doa ini maka kamu meninggal dalam keadaan fitrah. Ada tambahan di sini wa in asbaha asaba khairan, jika dia tidak meninggal dan sampai usianya besok pagi maka dia sudah mendapatkan kebaikan. Khairan, khairan ini lafaz nakirah. Nakirah itu yang tidak ada alif lamnya, bukan al khaira tetapi khairan. Itu yang dimaksud dengan nakirah. Dia tidak ada alif lamnya dan juga tidak mudhaf. Ya, tidak ada idhafah dalam ilmu bahasa Arab. Khairan maksudnya adalah ada tanwin di ujungnya. Khairan ini lafaz umum yang memasukkan semua yang namanya baik ke dalamnya. Ini sama dengan hadis Nabi SAW, hadis Muawiyah radhiyallahu taala an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapapun orang yang Allah menginginkan dia mendapatkan kebaikan. Kata-kata kebaikan inilah yang umum, apapun kebaikan masuk ke dalamnya. Maka caranya bagaimana Allah memahamkan dia agama. Nah, di sini kalau dia nanti umurnya ternyata masih sampai besok, maka besok harinya dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak dan tidak ada batasnya. Karena dia tadi malamnya membaca zikir ini. Ini tambahan di riwayat yang sekarang, sementara sisanya sama dengan hadis sebelumnya, wallahu a'lam. 6835. أحسن الله إليكم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة تحويل وحدثنا ابن بشار قال قراءة هذا نعم المقصود به تحويل، لكن علماء الحديث لما قرأوا الحديث يقول قال حاء وحدثنا، يعني يقرؤون الحرف ليس معنى، لأن المقصود به تحويل، لكنهم يقرؤون بالحرف قال حاء وحدثنا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وأبو داود قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت سعد بن عبيدة رضي الله تعالى عنه يحدث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فإن مات مات على الفطرة. ولم يذكر ابن بشار في حديثه من الليل. Yeah. Ini hadis البراء بن عازب juga yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Bentar. سعد بن عبيدة ليس صحابيا وتابعي، ليس سعد بن عبادة وإنما عبيدة. لاحظت؟ نعم. حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا، نبي صلى الله عليه وسلم menyuruh seseorang إذا أخذ مضجعه، apabila hendak mengambil tempat tidurnya minan layli di malam hari, maksudnya untuk tidur, ayyakula hendaknya dia membaca Allahumma aslamtu nafsi. Ini yang tadi kita masukkan di riwayat yang pertama wajhi, di sini nafsi. Allahumma di sini tidak ada inni ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wawajjahtu wajhi ilaika, ini ada tambahan wawajjahtu wajhi ilaika waalja'tu zahri ilaika وَفَوَّدْتُ أَمْرِ إِلَيْكَ. Ini ada di lafaz yang pertama. رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ juga ada. لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ juga sudah ada. آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ada. Kemudian di sini وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ya. Di sini langsung Nabi mengajarkan kepadanya kata Rasul. Jadi Nabi yang mengajarkan, bukan orang yang merubahnya. Ya, kalau Al-Bara bin Azib di riwayat yang pertama, dia yang merubah. Dia yang merubah. Ya, kalau di sini Nabi yang mengajarkan, ini tetap saja panduannya adalah lafaz yang diajarkan oleh Nabi, walaupun di sini dengan mengungkapkan bi rasulikal ladzi arsalta juga bisa, karena memang Nabi di riwayat yang lain menggunakan kata-kata Rasul, wa bi rasulikal ladzi arsalta. Keutamaan zikir ini fa immata mata ala alfitrah sama wa lam yadhkur ibnu bashar fi hadithihi min al-lail, dalam riwayatnya ibnu bashar yaitu gurunya imam muslim yang kedua yaitu haun wa haddatha ibnu bashar. Ibnu bashar ini namanya sama dengan guru yang pertama, sama-sama Muhammad, yang pertama Muhammad ibnu Musanna, yang kedua ibnu bashar yaitu Muhammad ibnu bashar. Di sini Ibnu Bashar menambahkan atau tidak menyebutkan minal lail. Ya, mengajarkan doa ketika hendak tidur tanpa ada kata-kata di malam hari. Kalau begitu, kalau tanpa ada kata-kata di malam hari, ada makna yang membawa kita untuk memahami bahwa setiap hendak tidur doa ini dituntun untuk dibaca walaupun di di siang hari. Ya. Tetapi di sini lafaz minal laili ada, walaupun sebagian riwayatnya tanpa ada menyebutkan kata-kata minal lail. Baik. 6836. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك بمثل حديث عمرو بن مرة، غير أنه قال: وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. Ini hadis yang tadi, yang sama dari Al-Bara bin Azib. Ada sedikit, ada beberapa perubahan atau perbedaan kata. Ya, idza awaita, kalau tadi idza akhadhta marja'aka, kalau sini idza awaita ila firasyika, apabila kamu berangkat menuju tempat tidurmu. Ya, maknanya sama. Kemudian di sini ditekankan kata wa binabiyyika. Ya, wa binabiyyika alladhi arsalta, ini lafaz kalimat yang paling ditekankan oleh Nabi SAW. Kemudian tambahan, apabila dia sampai usianya besok, berarti dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Berikutnya 6837. Ahsanallahu alaikum. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathana Ibn al-Muthanna wa Ibn Bashar qala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah an Abi Ishaq أنه سمع البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله ولم يذكر وإن أصبحت أصبت خيرا. Ya, masih hadis al-Bara bin Azib dengan zikir yang sama. Ya, ada sedikit perubahan, tanpa ada tambahan bila mana dia sampai besok hari maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Tetapi tetap, karena semua riwayat itu boleh digabungkan, maka keutamanya dua. Bila meninggal dunia di malam itu, maka dia meninggal dalam fitrah. Kalau dia sampai besok hari usianya, maka besok harinya dia mengumpulkan kebaikan yang banyak. 6838. Ahsanallahu alaikum. Qala rahimahullah, haddathana Ubaidullah ibn Mu'az qala haddathana Abi qala haddathana Syu'bah an Abdullah ibn Abi Safar عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Ini zikir yang kedua dalam bab kita ini. Zikir tidur yang kedua, bukan dari sisi urutannya, tapi urutan hadisnya. Kalau urutan bacaannya, justru yang pertama tadi itu yang terakhir dibaca. Ya, sebagaimana pesan Nabi kepada Al-Bara bin Azib. Hadisnya juga masih hadis Al-Bara bin Azib, dan dia bercerita tentang perbuatan Nabi. Bahwa Nabi ketika hendak tidur, kana idza akhadha matja'ahu. Berarti ini adalah hadis fi'li. Hadis fi'li, yaitu hadis perbuatan Nabi. Karena hadis itu terbagi, ada hadis ucapan, ada hadis perbuatan. Di sini hadis perbuatan, bahwa Nabi ketika hendak tidur maka dia membaca Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ini yang sering, mungkin yang mudah, yang pendek, yang ringkas. Kalau kita baca dalam zikirnya bismika Allahumma, ya, atau dibalikkan juga bisa, Allahumma bismika, atau bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, dengan lafaz-lafaz yang lain, tapi lafaz yang sekarang Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu saya hidup dan juga dengan namamu saya tidur. Ini menunjukkan bahwa kita saat bangun itu kita di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika kita sedang tidur. Allah yang memegang ubun-ubun kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memegang ubun-ubun kita. Maka kita menyebut namanya. Berlindung dengan menyebut namanya. Ya. Bertawassul dengan menyebut nama Allah. Bismika, ini bertabarruk dengan nama-nama Allah yang banyak. Ya. tanpa ditentukan, ditetapkan. Ya. Ini mudah ya. Allahumma bismika ahya wa bismika amutu. Ini doa sebelum tidur. Kemudian wa idzastaiqadha, ini tambahan. Dan apabila dia bangun, ini doa bangun tidur. Qal, Nabi SAW membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah memberi menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Maksudnya tidur itu diungkapkan dengan kematian. Ya. Diungkapkan dengan kematian. Kemudian wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kembali. Itu semua yang hidup, semua yang bangun, yang tidur, yang kadang dia bangun, yang kemudian dia tidur, kemudian bangun lagi, kemudian tidur lagi. Tidur dan bangun itu proses untuk menuju siapa? Untuk menuju Allah. Ya. Tidurnya kita, bangunnya kita dalam hidup ini, itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini ditambahkan di sini doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan sekali lagi, bila mana ini sudah dirutinkan, nah dia sudah menjadi kebiasaan yang sangat menyenangkan, menenangkan. Ya. Kemudian berikutnya 6839. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خالد قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية فقال له رجل أسمعت هذا من عمر فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نافع في روايته أن عبد الله بن الحارث ولم يذكر سمعته. Yeah. Ini doa yang lain ya. Doa yang lain. Dan saya lupa mengingatkan bahwa kalau memang kita ingin mengulang-ulang hafalan ini, dengarkan saja penutup Radio Hidayah. Biasanya sebelum mereka tutup, mereka memberikan jeda, termasuk doa ini yang dibaca ya. Doa yang sekarang kita pelajari. Ini dari Abdullah bin Umar. Ya. Tadi dari Al-Bara' bin Azib, yang sekarang adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita annahu amara rajulan, bahwa Abdullah bin Umar menyuruh seseorang, ya. Abdullah bin Umar menyuruh seseorang apabila hendak tidur membaca doa ini, Allahumma khalaqta nafsi. Ya Allah, Engkau telah mencipta diriku. Wa anta tatawaffaha, dalam sebagian lafaz wa anta tatawaffaha, dan Engkau pula yang mewafatkannya. Engkau yang mencipta, Engkau yang mewafatkan diri saya. Laka mamatuha wa mahyaha. Kematian diri saya dan kehidupan diri saya milikmu. Bukankah demikian? Iya. In ahyaitaha, jika Engkau hidupkan saya setelah tidur ini, maka jagalah dia. Fahfadha. Wa in amattaha, dan jika Engkau wafatkan saya saat tidur ini, faghfirlaha, maka ampunilah dia, maksudnya diri saya. Luar biasa. In ahyaitaha fahfadha, jika Engkau tetapkan saya dalam tidur ini akan hidup lagi nanti bangun, maka jaga. Tetapi kalau Engkau tetapkan bahwa saya meninggal, Engkau wafatkan saya, maka ampunilah diri saya. Kemudian saya lupa untuk memberikan potongan-potongan kalimatnya agar mudah dipahami ya. Yang pertama, Allahumma khalaqta nafsi Ya. Wa anta tawaffaha. Ini yang pertama. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Yang kedua, laka mamatuha wa mahyaha. Ini yang kedua. In ahyaitaha fahfadha. Ini yang ketiga. Wa in amattaha faghfir laha. Ini yang keempat. Kemudian, Allahumma inni as'alukal afiyah. Berarti lima kalimat. Lima kalimat. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Laka mamatuha wa mahyaha. In ahyaitaha fahfadha. Wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya, kalau dipotong-potong seperti itu, nampak bayang-bayangannya dan memudahkan kita untuk membaca dan menghafalnya. Setelah diajarkan oleh Abdullah bin Umar seseorang bacaan doa ini, faqala lahu rajul. Lalu ada seseorang lagi yang bertanya, asami'ta hadza min Umar? Apakah doa ini engkau dengar dari ayahmu? Ya. Maksudnya mungkin orang ini mengira Abdullah bin Umar mendapatkan dari ayahnya. Kalau dapat dari ayahnya, ada nilainya. Abdullah bin Umar ketika Nabi hidup dia masih kecil, remaja. Kalau ayahnya kan lebih berharga, lebih ada nilai dan kedudukannya. Maka dia bertanya, ini doa yang kamu ajarkan ini engkau dapatkan dari ayahmu? Kata Abdullah bin Umar menjawab, faqal min khairin min Umar. Saya mendengarnya bukan dari Umar, tetapi dari orang yang lebih baik daripada Umar. Siapa? Min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini yang diajarkan oleh Abdullah bin Umar ini kepada orang tadi adalah yang diajarkan oleh Nabi kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga tidak apa-apa lama sebelum tidur itu baca, membaca, mewiridkan, karena memang ini semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti sudah tiga ya. Sudah tiga doa sebelum tidur yang telah kita pelajari dan masih tersisa banyak hadis lagi. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis lagi. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.